بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kita mulai pelajaran kita terhadap kitab Farhul Qarib Al-Mujib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Nah, seperti biasa sebenarnya inti dari belajar kita ini adalah membaca kitab gitu ya. Jadi seperti biasa kita bacakan terlebih dahulu, maksudnya antum bacakan terlebih dahulu baru setelah itu kita terjemahkan. Malam ini yang baca Mas Joko, silakan Mas. Antum mulai. Kita mulai dari muqaddimahnya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Halaman 61. Di sini ya, di kitab saya halaman 61. Muqaddimah. Iya, Muqaddimah Ibnu Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i, qala Syekhul Imam Alimul 'Allamatu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-'Azzi. Al-'Azzi. Ghain. Al-'Azzi Syafi'i. Taghammadahullahu bi rahmatihi wa ridwanihi. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi Al-Syafi'i. Ya, maksudnya beliau ini bermadhab Syafi'i. Oleh karena itu ada penisbahan Al-Syafi'i di akhir penamaannya. Taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi. Amin. Yang semoga Allah melimpahkan kepadanya rahmatnya dan keridhaannya. Amin. Di mana dia berkata, lanjutkan. Alhamdulillahi tabarrukan bi fatihatil kitabi li annaha ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wa al mu'minina fil jannati daris sawabi. Ahmaduhu an waqfaqo man aroda min ibadihi lit tafakuhi it dini ala waqfi muradihi wa usallimu ala abdoli khalqihi Muhammadin sayyidil mursalina al qaili may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fit dini wa ala alihi wa sahbihi muddata zikriz zakirina wa sahwil ghafilin. Ya, ini isi perkataan daripada Imam Qasim Al-Ghazzi Al-Syafi'i, yaitu alhamdulillahi tabarrukan bi fatihatil kitab. Segala puji milik Allah yang kita ngalap berkah dengan Fatihah Al-Kitab. Li'annaha ibtida'u kulli amrin dhibal. Karena Fatihah Al-Kitab adalah permulaan untuk seluruh perkara-perkara yang penting. Wa khatimatu kulli du'ain mujab. Dan penutup, zikir penutup gitu ya. Dan zikir penutup untuk seruan yang diijabah, dikabulkan ya, untuk doa yang dikabulkan, untuk seluruh doa yang dikabulkan. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawab. Dan Fatihatul Kitab merupakan akhir dari seruan orang-orang mukmin di jannah, yakni darus thawab. Ahmaduhu. Ya, tafadhal. Dengan Fatihatul Kitab ini maksudnya apa? Alhamdulillah tadi. Alhamdulillah tadi. Iya. Jadi alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil Kitab, di mana di sini Abu Qasim memulai ungkapannya dengan alhamdulillah. Ya, tujuannya adalah tabarruk bi Fatihatil Kitab, di mana dia bertabarruk, ya, kita bertabarruk terhadap Fatihatul Kitab ini, yaitu alhamdulillah. Ya, ini segala puji milik Allah. Tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Ya, saya memulai ungkapan saya ini dengan alhamdulillah, ya, bentuk ngalap berkah dengan Fatihah Kitab. Ya, jadi ngalap berkah dengan Fatihah Kitab. Kenapa kita ngalap berkah dengan Fatihatul Kitab? Li'annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin. Ya, karena Fatihatul Kitab itu adalah permulaan, ya, merupakan permulaan untuk seluruh perkara-perkara yang penting. Dan juga karena Fatihatul Kitab itu adalah zikir akhir, ya, zikir penutup maksudnya, bukan zikir akhir, tapi zikir penutup bagi setiap doa-doa yang diijabah. Ya, seperti misalkan ketika kita berdoa kemudian dikabulkan, lalu kita katakan alhamdulillah. Ya kan begitu. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari thawab. Dan juga karena Fatihatul Kitab ini merupakan akhir dari seruan orang-orang mukmin di jannah. Ya, ini darus thawab. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid din ala waqti muradihi. Aku memuji Allah. Ahmaduhu, ha kembali kepada Allah. Ya, aku memuji Allah. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik terhadap siapa saja dari hamba-hambanya yang ingin bertafaqquh di dalam agama, memahami agama maksudnya, ya, barang siapa yang ingin faqih terhadap agama, ala wafqi muradihi, ya, berdasarkan petunjuk yang dia inginkan, ya, berdasarkan taufik yang dia maksud, ya, jadi tidak berdasarkan hawa nafsu. Nah, jadi ahmaduhu, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan waffaqa man arada min ibadihi litafaqquh. Sesiapa saja, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang menginginkan untuk bertafaqquh di dalam agama atas apa, atas petunjuk yang ia maksudkan. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalina alqail may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Dan aku apa bahasa misalnya, bersolawat gitu ya, dan aku mengucapkan salat ataupun mengucapkan salawat, dan aku mengucapkan salam atas makhluk yang mulia ataupun semulianya makhluk, yaitu Muhammad sayyidil mursalin, penghulu orang-orang yang diutus, ya, penghulu para rasul. Al-Qa'il yang bersabda, mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Ya, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, ya, niscaya Allah akan memfaqihkannya di dalam agama. Nah, ini Ibnu Qasim membawakan ucapan Nabi SAW di sini, ya, bertujuan untuk memperkuat pernyataan ataupun statement dia yang di atas tadi, yaitu waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid din ala waqti muradihi. Jadi dia bawakan penguat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, ya, niscaya Allah akan memfaqihkan dia di dalam agama, yang memberikan pemahaman di dalam agama. Nah, inilah yang bisa kita tentukan, ya. Jadi kalau kita ingin menentukan baiknya seseorang, ya, ini masih bisa kita tentuin. Tapi kalau misalkan kita lihat rumahnya besar, wah, ini orangnya baik ini, nggak ada ketentuan seperti itu, ya, kecuali ada, ya, hadis ataupun Quran yang menyatakan demikian, bahwa kayanya seseorang merupakan dekatnya dia dengan Allah, ya. Tapi kalau misalkan kita bilang, kita melihat seorang faqih, ya, di dalam agamanya, kemudian kita katakan bahwa dia ini dekat dengan Allah, ini masih bisa kita vonis, ya. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi di sini, mayyuridillahu bihi khairan. Ini apa? Orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya itu adalah orang yang Allah beri dia pemahaman di dalam agama. Nah, demikian. Wa ala alihi. Ya, tafam, Pak? Apa beda usul dan usul? Kalau kita lihat penjelasan para mufassir, maka di sini tidak ada perbedaan antara salat dan salam. Ya, kedua-duanya adalah rahmat. Kedua-duanya adalah berkah dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara salat dan salam yang dijelaskan oleh mereka. Hanya saja perbedaannya kalau misalkan di situ yang salat adalah Allah, maka Allah sendiri yang melakukan salat tersebut. Kalau yang salat adalah malaikat, maka itu merupakan bentuk doa malaikat kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Dan kalau yang sholat adalah kita, maka status sholatnya kita sama seperti status sholatnya malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada tambahan dari antum atau ada penjelasan lebih terkait bentuk sholat salawat kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ikhwah, wa usalli wa usallim, atau seperti kita ketika kita katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sebagainya, maka itu yang salawat bukanlah kita melainkan Allah. Kita hanya menyerukan salat tersebut agar Allah lakukan salat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat yang dimaksud di sini adalah rahmat, berkah dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja, enggak ada masalah ya, baik bahasa, makna atau sebagainya. Wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirina wa sahwil ghafilina. Dan juga salat serta salam atas keluarganya. Maksudnya aku salawat dan aku memberikan salam atas keluarganya dan sahabatnya, muddata dzikri dzakirin, selama ataupun sepanjang waktu adanya orang-orang yang mengingat dan juga adanya orang-orang yang lupa. Ya, demikian. Jadi maksudnya di sini ingin menerangkan bahwa salat dan salamnya, salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarganya dan untuk sahabatnya itu sepanjang waktu. Ya. Entah itu selama masih ada yang ingat ataupun sudah tidak ada lagi yang ingat. Intinya dia mendoakan salat dan salam. Ya kita ya, tentunya juga kita mendoakan salat dan salam atas Nabi, junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, dan atas keluarganya dan atas sahabatnya. Ya, muddata dzikri dzakirin, selama ada orang, masih ada orang yang berzikir dan juga selama tidak ada lagi yang berzikir. Ya, maksudnya waktunya tidak ditentukan ya, ingin menjelaskan keumuman waktu tersebut. Nah, demikian. Ada pertanyaan lain ikhwah? Ada yang mau ditanyakan baik maknanya, maksud dari bahasanya dan sebagainya, silahkan tanyakan saja. Baik, jika tidak, lanjutkan bacaannya. Wa'adu hadha kitabun fi ghoyatil ikhtisari wa tahzim wa da'tuhu ala kitabil musamma bit taqribi liyan tafi'a bihi liyan lam-lam. Oh ya benar ya, ya liyan tafi'a bihi. Liyan tafi'a bihi muhtaju minal muhtadi'ina likuru'i syari'ati wad-dini waliyakuna wasilatan linajati yaumad dini wa naf'an li'ibadihil muslimina innahu sami'un du'a'a ibadihi wa qaribun mujibun wa man qasadahu la yakhibu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ya, wa ba'du. Ya, biasa juga kita kita ungkapkan dengan ungkapan amma ba'du. Kalau kita bahasa Indonesia kan wa ba'du ini ya adapun setelah itu. Kira-kira demikian ya. Wa ba'du, dan adapun setelah itu. Maksudnya setelah memuji Allah, setelah bersalawat dan setelah mengucapkan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, maka setelah itu saya katakan fa hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tahdhibi. Maka ini ya, maksudnya mengisyaratkan kepada benda ini ya, benda yang dia tulis ini, benda yang dia himpun ini ya, maka ini adalah kitab di dalam ghayatil ikhtisar wat tahdhib. Ya, ini tentang fikih ringkas ya, tentang fikih ringkas dan apa namanya itu, pengesahan ya, begitu ya, tentang fikih ringkas dan pengesahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau katakan ini adalah kitab tentang fikih ringkas dan pengesahan. Wada'tuhu 'alal kitabil musamma bit-taqrib. Dan di dalam penamaan kitab ini aku meletakkan kalimat at-taqrib, yang kalau kita bahasa Indonesia kan adalah pendekatan. Ya, jadi pertama dia katakan bahwa kitab ini, maksudnya isyarat kepada benda ini adalah kitab dalam fikih ringkas dan pengesahan. Ya, maksudnya yang disahkan isinya ya, ataupun terkodifikasi. Wada'tuhu 'alal kitabil musamma bit-taqrib. Yang di dalam penamaan kitab ini aku meletakkan kata at-taqrib. Ya, pendekatan. Tujuannya liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'ina li furu'i syari'ati wad-din. Agar orang-orang yang butuh terhadap perkara-perkara fikih ya, dari kalangan mubtadi'in, dari kalangan pemula-pemula, orang-orang yang baru belajar, ya kira-kira demikian. Agar bisa mengambil manfaatnya. Ya, oleh karena itulah sengaja aku namakan kitab ini dengan aku letakkan kata di dalam penamaan kitab ini kata at-taqrib. Ya, ini pendekatan. Ya, pendekatan terhadap fikih. Agar pemula itu dapat mengambil faedah dari buku ini. Ya, bihi, liyantafi'a bihi. Siapa yang dapat mengambil faedah dari buku ini yaitu mereka-mereka yang butuh terhadap perkara-perkara furu' syariat ya, dan agama dari kalangan mubtadi'in. Waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin. Ya, dan juga semoga ini menjadi wasilah kesuksesanku pada hari pembalasan kelak ya, ataupun pada hari kiamat kelak. Wa naf'an li ibadihil muslimina. Dan semoga ini juga bisa menjadi manfaat bagi hamba-hamba Allah yang muslim. Innahu sami'un du'a ibadihi. Ya, karena sesungguhnya Allah itu maha mendengar harapan hambanya, seruan ataupun doa hamba-hambanya. Wa qaribun mujibun. Dan lagi Allah itu maha dekat, juga maha mengijabah. Wa man qasadahu la yakhibu. Dan barang siapa yang memaksudkannya, maka dia tidak akan menyesal ya, ataupun merugi, ya, sia-sia. Kenapa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sebab apabila dia bertanya kepadamu, ya maksudnya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Ya, fa inni qaribun. Nah, demikian. Ikhlas sekali dia mengarang kitabnya. Iya. Ya. Harapkan pembalasan dari kitab. Betul. Yes, rahmatullah alaihi. Baik. Lanjutkan, Mas. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di usafi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi. Tasmiyatuhu taratan bi taqribi wa taratan bi ghayatil ikhtisari fa lidzalika sammaituhu bismaini. Lanjut. Iya. Akhaduhuma fathul qaribi fathul qaribil mujibi fi syarhi al-qadhi at-taqribi wassani al-qawlul mukhtaru fi syarhi wayatil ikhtisari. Baik. Wa'alam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadhal kitabi fi ghairi khutbati tasmiyatuhu taratan bitaqrib wa taratan bighayatil ikhtisar falidhalika sammaituhu bismain. Ketahuilah wahai ikhwah, sesungguhnya di sebahagian naskah didapati penamaan kitab ini selain di khutbahnya ataupun selain di muqaddimahnya, yang terkadang penamaannya itu dengan nama at-taqrib dan terkadang penamaannya itu dengan nama ghayatil ikhtisar, ya di sebahagian naskah demikian ya. Falidzalika sammaituhu bismaini. Nah, oleh karena itu aku juga menamakan buku ini dengan dua nama. Pertama, Fathul Qaribil Mujibi fi Syarhi Alfadhi At-Taqrib, yang kalau kita bahas Indonesia kan pendekatan yang menjawab ya, sebagai pembukaan di dalam penjelasan lafaz-lafaz yang taqrib ya. Lafaz-lafaz untuk taqrib ya, taqrib ini maksudnya nama matan ini tadi ya, ataupun matannya Abu Syuja. Dan yang kedua namanya adalah Al-Qawlul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Jadi Ibnu Qasim juga memberikan nama lain yaitu Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatul Ikhtisar. Atas dasar itu tadi ya, atas dasar bahwa matan Abu Syuja ini ya terkadang sebahagian naskah itu dinamakan dengan At-Taqrib dan terkadang di sebahagian naskah itu dinamakan dengan Ghayah Al-Ikhtisar. Dan oleh karena itu di sini pun beliau memberikan dua nama juga ya. Nama yang pertama Fathul Qaribul Mujib, Fathul Qaribil Mujib fi Syarhi Al-Fadhil At-Taqrib. Nama yang kedua Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatul Ikhtisar. Nah, untuk nama yang kedua ini kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan yaitu kalimat-kalimat terpilih di dalam penjelasan ghaya penjelasan Ghayatul Ikhtisar. Ya, Ghayatul Ikhtisar ini nama matan Abu Syuja tadi ya. Ya, karena tadi matan Abu Syuja sendiri penamaannya terkadang ada yang menamakannya dengan At-Taqrib dan ada yang menamakannya dengan nama Ghayah Al-Ikhtisar. Baik, lanjutkan. Qala as-Syaikhul Imamu Abu Thayyib Majus Taharu Aydon Di Abi Suja'id Shihabun Millati Wat Dini Ahmad Benul Husayni Bani Ahmad Al-Asfahani Saqallahu Tarahu Tabibar Rahmati Wal Ridwani Wa Askanah Wa Askanahu A'la Paradisil Jinani Amin. Baik. Saya jelaskan sekali lagi tentang fi ghairi khutbati. Yani ketika Ibnu Qasim mengatakan bahwa di sebahagian naskah kita dapati penamaannya terkadang dengan nama At-Taqrib dan terkadang dengan nama Ghayatul Ikhtisar selain di khutbatil kitab. Maksudnya selain di khutbatul kitab adalah selain muqaddimahnya, yang artinya di muqaddimahnya tidak ada perbedaan naskah. Yang beda itu adalah di judulnya. Di mana kadang-kadang sebuah naskah itu memberi judul dengan judul At-Taqrib dan terkadang-kadang sebuah naskah kita dapati memberi judul dengan judul Ghayatul Ikhtisar. Adapun kalau di muqaddimahnya selain di khutbahnya, ya artinya mungkin tidak terjadi perbedaan naskah. Wallahu a'lam. Itu yang dimaksud dengan fi ghairi khutbati. Ya, di mana maksud pernyataan mu'alif tentang permasalahan perbedaan naskah tadi adalah permasalahan judul, bukan permasalahan yang terdapat di dalam muqaddimah matan ini. Nah, di sini Ibnu Qasim melanjutkan dengan mengatakan qala Syaikhul Imam Abu Thayyib. Telah berkata Asy-Syaikh Al-Imam Abu Thayyib. Wa yushtahar aidan bi Abi Syuja. Ya, dan juga lebih dikenal dengan ungkapan Abu Syuja. Shihabul Millah. Cahaya agama atau bintang agama begini ya, bintang agama ya, bukan bintang film ya tapi bintang agama. Baik. Wad-dini ya, al-millah wad-dini ya, sama saja ya kalau kita bahas Indonesia kan, walau dalam bahasa Arab ini dua kalimah yang berbeda. Ahmad bin al-Husaini bin Ahmad al-Asfahani, yang namanya adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Saqallahu sarahu sabibar rahmati war ridwani. Ya. Semoga Allah menyirami tanahnya ya, dengan siraman rahmat dan keridhaan. Wa askanahu ala faradisil jinani. Ya, dan semoga Allah menempatkannya ya, menempatkan Abu Syuja ini ya, maksudnya doa dari Ibnu Qasim ya, agar Allah tempatkan Abu Syuja ini dia di tempat tertinggi yaitu Firdausnya Jannah. Ya, atau surga Firdaus kalau dalam bahasa Indonesia ya. Amin. Kabulkan ya Allah. Baik. Asfahani dari mana? Saya enggak tahu, Pak. Iran. Tapi di sini kayak Iran ya? Itu yang Yahudi Iran. Jadi Asfahani nanti ikut Dajjal Asfahani Iran. Oh, Iran ya. Masyaallah. Berarti keturunan Iran ya, Abu Syuja ya. Masyaallah. Ya. Ya, kalau orang Syiah maka enggak seperti ini dakwahnya ya. Nanti antum ketahui sendiri apa isi dakwahnya bahwa dia ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kita lanjutkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, langsung aja Mas. Langsung aja Mas. Langsung itunya aja. Ya karena begini ya ikhwah, ini syarah ya. Dan inilah syarah yang sesungguhnya ya. Nanti antum akan bedain ya, mungkin biasanya kita nggak akan pernah ngedapati, barangkali ya antum belum pernah baca syarah yang modelnya begini, tapi ini ya, ini syarah sebenar-benarnya syarah ya, kalau menurut saya inilah yang sesungguhnya syarah. Kalau yang biasanya kita bilang syarah itu sebenarnya itu semacam hasyiah ataupun talik ya. Kalau yang syarah tuh begini nih ya. Ini baru namanya syarat. Kalau hasyiah itu misalkan menjelaskan secara detail atau tidak tidak mencantumkan seluruh matannya, Nah itu biasanya hasyiah, seperti hasyiah Bajuri. Nah kalau ini syarah beneran ini, oleh karena itu nanti kita nggak usah baca matanya lagi, langsung baca aja, karena matanya sudah ada di dalam syarah tersebut, gitu ya. Seluruh matanya, tidak ada yang tertinggal. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faktaditu kitabi hadza. Wallahu ismun lizzatil wajibi al-wujud. Warrahmanu allahu minarrahim. Baik, cukup. Juga ikhwah, karena di sini banyak para asatidz dan juga banyak para pelajar, ya, yang sebenarnya saya juga malu berada di depan ini, ya, sebab di sini ada Ustadz Usman, ada Ustadz Iqbal dan sebagainya, ya. Ya, jadi sebenarnya malu berada di depan ini, ya. Ya, Ustadz Yusuf, ya. Belum lagi talib kita yang cukup mumpuni, yaitu Septian, kan, gitu. Nah, oleh karena itu, ikhwah, kalau misalkan ada yang ingin dikritisi, maka silakan kritisi, dan saya membuka ruang untuk dikritisi, ya, karena itu demi memajukan diri saya, ya. Demi meningkatkan kapasitas diri saya. Baik, jadi silakan berikan kritikan, ya, ikhwah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Abtadiu kitabi hadza. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memulai tulisanku ini. Aku memulai tulisanku ini. Jadi kira-kira ketika kita mengucapkan bismillah, beginilah aslinya, gitu ya. Beginilah maknanya. Ya, misal antum mau wudu, ketika antum bilang bismillah, maka maknanya begini, bismillahi abtadi'u wudu'i, kan gitu ya. Antum mau makan, bismillahi abtadi'u akli, kan gitu. Ya kira-kira begitulah makna dari ungkapan bismillahi dengan nama Allah. Karena kalau misalkan enggak itu maknanya, maka ngapain antum ngomong dengan nama Allah secara sekonyong-konyong. Ya, sekonyong-konyong bilang dengan nama Allah. Ya, dan tujuan dari kita mengucapkan itu, ya, maksudnya mengucapkan ta'lik ini, keterangan dengan nama Allah ini, ya, adalah untuk tabarruk dan isti'anah. Ya, memohon pertolongan dengan nama Allah dan mengalap berkah dari ucapan tersebut. Ya, apa ngalap berkah bahasa Indonesia? Mengharap berkah atas ucapan tersebut. Ya, silakan antum ngalap berkah dari bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wallah ismun lidzatil wajibil wujudi. Dan Allah itu merupakan nama untuk zat yang wajib keberadaannya. Mesti ada, enggak bisa enggak. Jadi wajib ada. Oleh karena ini sekaligus membantah ateis, ya, yang mengatakan ya Tuhan itu enggak ada, ujung-ujungnya enggak ada, ya. Karena kalau ada mesti punya kelemahan, katanya. Enggak tahulah, ya. Silakan antum bahas sendiri. Baik, intinya kata Ibnu Qasim di sini, dan Allah itu adalah ismun ataupun nama untuk zat yang wajib keberadaannya. Warrahman ablagh minar rahim, dan kalimat ar-rahman yang ada di bacaan bismillahirrahmanirrahim itu lebih dalam, ya, lebih dalam dari ar-rahim. Ya, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa ar-rahman itu apa, terkhusus untuk ar-rahman itu untuk makhluk, seluruh makhluk, baik itu kafir maupun mukmin, sementara ar-rahim itu untuk mereka-mereka yang Muslim. Baik. Ya, lanjutkan. Alhamdulillahi huwa as-sana'u 'ala Allahi ta'ala bil jamili 'ala jihati ta'zimi. Baik, 'ala jihati ta'zimi, ya, mulai dibiasakan. Lanjut. Rabbi ay maliki al-'alamina. Bifatil lami wa huwa kama qala ibnu malikin ismun jam'in. Ismu jam'in khosun biman bimay yakilu la jam'un. Wa mufraduhu alamun bifatil lami li'annahu ismun amun lima siwa Allahi ta'ala. Wal jam'u khosun bima ya'kilu. Baik, yakfi. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Alhamdulillah ini adalah pujian atas Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik, ya, dengan bagus. Ala jihati ta'zim, berdasarkan ataupun bertujuan pengagungan. Ala jihati ta'zim. Jadi alhamdulillah merupakan kalimat pujian atas Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, dengan perihal-perihal yang bagus, ya, yang bertujuan pengagungan. Rabb ataupun pemelihara, yakni pemilik semesta alam, ya. Ay Malik, ya, Rabb Ay Malik, yakni pemelihara, maksudnya adalah pemilik semesta alam, yang bacaan dari alamin ini adalah dengan memfathahkan lam, bukan dengan mengkasrahkan lam, yakni alimin, itu beda, ya, alimin dengan alamin. Wa huwa kama qala Ibnu Malik, dan kalimat al-alamin ini sebagaimana juga perkataan Ibnu Malik adalah isim jamak khasun bima ya'qil, yakni terkhusus untuk mereka-mereka yang berakal. La jam'un, tidak seluruhnya, ya, maksudnya kata alamin ini tidak ke papan tulis, ya, tidak pula ke rumah dan sebagainya, tapi kata alamin itu hanya terkhusus untuk mereka-mereka yang berakal, berarti ya manusia dan jin tentunya. Nah, demikian. Wa mufraduhu alam, sementara mufrad dari alamin adalah alam. Oh ya, kemudian sedikit saya berikan catatannya. Dimaksud dengan wa huwa kama qala Ibnu Malik ini tidak keseluruhan dari ucapan Ibnu Qasim, yaitu ismu jam'in khasun bima ya'qil la jam'un. Ya, karena saya lihat saya belum pernah tahu, ya, tapi mungkin di sini ada yang tahu. Saya belum pernah tahu bahwa Ibnu Malik berpandangan seperti ini. Ya. Tapi maksudnya sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Malik, ya, ini tentang masalah bahwa al-alamin adalah isim jamak. Ya. Saya pikir kesamaannya hanya di situ doang, yaitu isim jamak. Di mana Ibnu Malik menyatakan al-alamin adalah isim jamak, karena memang dia katakan itu adalah jamak mudzakkar salim mulhaq. Ya. Ini bagi yang sudah belajar bahasa Arab, ya. Nah, adapun di sini juga Ibnu Qasim mengakui bahwa al-alamin adalah isim jamak. Ya. Jadi saya pikir kesamaannya cuma di situ. Adapun permasalahan khasun bima ya'qil la jam'un, saya enggak tahu apakah Ibnu Malik juga berpandangan seperti ini, tapi sejauh yang saya ketahui Ibnu Malik tidak ada secara jelas menyatakan bahwa dia berpandangan seperti ini. Dan juga Imam Al-Bajuri yang mengomentari atau memberikan catatan atas pernyataan Ibnu Qasim ini dengan mengatakan bahwa yang rajih, yang unggul adalah annahu syamil lil aqil wa ghairi. Syamil lil aqil wa ghairi. Maksudnya kata al-alamin tidak tertuju hanya pada jin, manusia dan jin, tapi juga tertuju pada seluruhnya. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan kalau dari sini ini catatan yang diberikan oleh Imam Al-Bajuri, kan gitu, ya. Namun yang menyatakannya tentunya para mufassir, ya. Ataupun para ulama, ataupun para a'immah. Ya, intinya dari perkataan Imam Al-Bajuri dengan mengatakan al-rajih, ini menunjukkan bahwasanya di sana ada ikhtilaf terkait permasalahan makna al-alamin. Jadi artinya memang ada di antara mereka yang menyatakan bahwa al-alamin itu hanya tertuju kepada jin dan manusia. Ya, maksud dari ungkapan al-alamin. Namun yang rajih, yang unggul kata Imam Al-Bajuri, annahu syamil lil aqil wa ghairi. Ya, tagliban lil aqil ala ghairi. Wa tanzi'u tanzilan li ghairi al-aqil manzilat al-aqil. Yani yang tidak berakal itu dikategorikan sebagai yang berakal begitu. Tapi bukan berarti menyamakan kedudukan yang berakal dengan yang tidak berakal. Ya, bukan begitu, ya. Hanya dikategorikan doang. Ya, pengkategorian itu ada dua, ada dari dua sisi, imma taghliban imma tanzil. Ya, imma taghlib imma tanzil. Ya, ini maksudnya taghlib mengalahkan, menguasai yang tidak berakal, maksudnya tanzil, ya, maksudnya merendah dari yang tidak berakal. Ya, kira-kira demikian. Intinya dikategorikan sebagai yang, ya, sama kayak misalkan ketika kita katakan sama seperti firman Allah ketika mengatakan kepada malaikat, ya, sujudlah kalian kepada Adam, kan begitu, ya. Maka si iblis itu dikategorikan sebagai malaikat, ya, karena memang yang umum di situ kan si malaikatnya, kan gitu, ya. Dan di alam semesta ini yang umum, yang mendominasi adalah kita dan jin, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ya, intinya ar-rajih annahu syamil lil aqil wa ghairi. Ya, bahwa kata al-alamin itu mencakup yang berakal dan juga yang tidak berakal. Di sini, Ustaz. Alamun bi fathil lam li annahu ismun 'amun li masyaallah. Artinya siapa saja selain Allah alam. Berarti dipotong? Enggak, di sini saya. Enggak di sini sama. Lain naskah lain ini kayaknya. Yang lama punya. Iya, di sini di apa namanya? Di Fathul Qarib ini, di matan yang saya miliki ataupun di naskahnya saya, dan juga saya kemarin ngecek di naskah-naskah yang lain, itu isinya sama seperti ini, yaitu dengan mengatakan al-alamin bi fathil lam wa huwa kama qala Ibnu Malik, dan perkataan ini juga ada di Hasyiah Al-Bajuri, ya, ismu jam'in khasun bima yaqil la jama'. Ya, kemudian ini pun diberikan catatan oleh Imam Al-Bajuri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi memang biasa ya, antara naskah yang satu dengan naskah yang lain itu kadang-kadang berbeda. Ya, gimana? Yang nggak tahu juga. Intinya begini, kadang-kadang kan sebuah percetakan itu dia memilih naskah yang ada padanya kan gitu, atau mungkin yang mana yang dia kuatkan dari naskah-naskah, sama seperti Kitab Tauhid, Usul Salasa, antara naskah yang satu dengan naskah yang lainnya itu beda-beda ya. Oleh karena itu makanya kadang-kadang nanti para tulab itu hafalannya beda-beda. Karena mungkin yang dia dapatkan naskah yang ini, yang satu tulab yang satu ngedapatin naskah yang lain kan gitu ya. Wallahu a'lam. Apakah sah dimaknakan masih wallahu a'lam? Apakah sah dimaknakan bahwa masih wallahu a'lam? Sebenarnya dalam hal ini Ibnu Qasim juga sepakat ya, bahwa alam itu selain daripada Allah. Ya, masih wallahu a'lam. Makanya di sini Ibnu Qasim mengatakan wa mufraduhu alam. Dan kalimat mufrad dari al-alamin, ya, kalimat tunggalnya, ya, karena di dalam bahasa Arab itu ada kata tunggal, ada kata plural gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada ya. Oh, ada juga ya. Kalau dalam bahasa Indonesia buku, kalau pluralnya buku-buku, nah, gitu loh. Paham ya? Ya kira-kira demikian. Nah jadi bentuk tunggal daripada alamin adalah alam. Nah alam ini kata Imam Ibnu Qasim, ya bifahillam, li'annahu ismun amun lima siwallahi ta'ala. Jadi alam ini adalah nama umum untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara wal jam'u, sementara jamaknya itu khasun bima ya'qil, kata Ibnu Qasim. Jadi Ibnu Qasim menegaskan di sini kenapa tidak menggunakan kata alam? Karena kalau alam itu seluruh ya, seluruh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara bentuk jamaknya itu khasun bima yaqil. Nah, oleh karena itu disinilah kenapa Allah menggunakan kata jamak, karena memang yang Allah maksudkan menurut Ibnu Qasim ya, karena memang yang Allah maksudkan di sini adalah tertuju kepada jin dan kepada manusia dan jin ya, atau jin dan manusia sama aja ya. Baik, nah demikian. Ini kalau khasun ini kayaknya kok isim fa'il ya? Bukan ya? Emang isim fa'il. Maksudnya sirahnya kan? Iya, sirah isim fa'il khasun. Maksudnya apa ya? Khasah. Khasa. Bukan khasa, khasa. Bukan khasa, tapi khasa. Ya. Jadi khasasa yakhsisu isim masdarnya apa? Lupa saya. Khususan. Oh ya khusus ya. Khusus khasisun, tapi seperti yang sudah kita ketahui ada idgham di sini sehingga bacaannya tidak serupa seperti wazannya. Oh, jadi dikasih tanda tasdid di sini. Di naskah saya ada tanda tasdidnya. Di cetakan saya ada tanda tasdidnya ya. Ya, tapi tanda tasdid itu bahagian daripada syakal, dan syakal itu tidak dikenal di dalam bahasa Arab ya. Syakal itu tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Ya. Dan demikian. Jadi oleh karena itu buku anda berarti lebih benar daripada buku saya ya. Ya. Karena syakal enggak dikenal dalam bahasa Arab. Ya, syakal itu datangnya belakangan ya. Baik, demikian. Dalam ilmu tauhid ada khalik, ada makhluk. Iya. Masih wallah makhluk. Iya. Apakah bersama dengan makna ini? Khalik makhluk. Khalik Allah, masih wallah makhluk. Baik, alam makhluk. Alam makhluk. Makhluk. Iya. Sama dengan yang iya, jadi sama. Jadi makhluk masih wallah, alam masih wallah karena alam makhluk. Alam makhluk. Iya. Jadi sama ya, dalam hal ini sama. Masih wallah alam, masih wallah makhluk. Demikian. Ya, di antara khalik dan makhluk itu ada yang dia itu tidak dinyatakan khalik dan ada yang tidak dinyatakan makhluk, tapi juga tidak bisa dibilang makhluk. Kalamullah. Hah? Kalamullah. Ya, sifat ya, tidak hanya kalamullah ya, tapi sifat. Jadi sifat. Seperti misalkan fa'alul lima yurid. Fa'al Allah. Khalik. Fa'al Allah. Khalik. Kan gitu. Kemudian hasil dari fi'il adalah makhluk. Kemudian fi'alnya sendiri adalah sifat. yang tidak bisa dibilang makhluk dan juga tidak dinyatakan sebagai Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, antum silakan bahas ya. Itu pembahasan asma wa sifat. Jadi enggak di sini ya. Sebenarnya enggak ini ya. Iya. Ini fikih. Nyerempet ya. Baik, demikian. Ada pertanyaan lain sampai di sini, ikhwah. Jadi intinya menurut Ibnu Qasim, kata al-alamin itu khasun bima ya'qil. Ini hanya terkhusus pada mereka-mereka yang berakal. Adapun menurut Imam Al-Bajuri, ya di sini ada catatannya, ya di buku saya ada catatannya dari Imam Al-Bajuri, di mana beliau berkata ar-rajih annahu syamil lil aqil wa ghairi. Ya, kalau yang bukunya kayak begini bersyukur ya, tapi kalau bukunya begini mungkin enggak ada ya. Makanya beli yang mahal ya. Ya, kalau mau beli yang mahal silakan sama Mas Iqbal ya. Ya, jangan yang murahan ya. Baik, masyaallah. Ya, kalau di sini ada apa namanya? Ada catatan dari Imam Al-Bajuri. Nah, demikian. Jadi antum jangan terkejut lagi, oh masa al-alamin itu cuma hanya untuk jin dan manusia saja ya. Di sini Imam Bajuri sudah memberikan catatan bahwa yang rajih annahu syamil lil aqil wa ghairi. Ya, tapi begitu pun terlepas dari itu kita juga harus mengakui bahwa memang di sana ada khilaf. Artinya ada yang berpandangan bahwa al-alamin, antum silakan baca tafsir At-Tabari ya terkait hal ini, juga memang di situ At-Tabari menukilkan ucapan-ucapan para ulama. Ya, karena sejauh pengetahuan saya, tafsir yang paling banyak menukil ataupun mencantumkan ucapan-ucapan a'immah itu adalah tafsir At-Tabari. Ya, tapi bukan berarti itu yang terlengkap, enggak juga ya. Ya enggak tahu, itu ya dari yang saya tahu gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyi huwa bil hamzi wa tarfihi. Insanun uhiya ilaihi bisyara'in. Iya. Ya'malu bihi wa in lam yu'mar bitablighihi fa in umira bitablighihi. Fa nabiyyun wa rasulun aidon wal ma'na yunsi'u salata wassalama alaihi. Baik. Salat apa, semoga Allah mensolati dan menyalami ya, kalau kita bahasnya saya kan kayaknya begitu ya. Ya, dan semoga Allah mensolati dan menyalami atas penghulu kita Muhammad an-nabi ya, Muhammad yang yaitu seorang nabi. Huwa bil hamzi wa tarki, an-nabi itu berasal dari kata an-naba ataupun berasal dari kata nabwa ya, yang manapun itu intinya an-nabi adalah insanun uhiya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bitablighi. Seorang manusia ya, ataupun seseorang ya, jadi nabi itu adalah seseorang yang diberi wahyu kepadanya ya, dengan syariat yang mesti ia amalkan dan jika tidak diperintahkan untuk menyampaikan ya, ini namanya nabi. Fa in umira bitablighihi, tapi jika dia diperintahkan untuk menyampaikan, maka itu namanya nabi sekaligus rasul. Ya, sekaligus rasul. Wal makna, dan makna daripada salawat sendiri adalah yunsyi'us salata wassalam alaihi. Ya, dan jadi makna kita bersalawat adalah yunsyi'us salata wassalam alaihi, memanjatkan salawat dan salam atas nabi kita. Nah, ini dia tadi seperti yang saya katakan ya, bahwa bukan kita yang salat tetap Allah. Kita hanya memanjatkan salat tersebut dan salam tersebut terhadap nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah jadi bahasa Indonesia kan salawat. Iya. Cuma kan kalau salawat kan sebenarnya itu bentuk jamak daripada salat ya. Tapi kalau kita bilang salat kita agak ganjil ya. Kalau gitu saya rubah jadi salawat ya. Apa ya? Karena ganjil ya, karena soalnya kan udah dikenal dengan salawat dalam bahasa. Kita bisa memaklumi. Takutnya orang ya. Iya benar. Di rumah gitu. Baik, masyaallah barakallahu fik. Iya. Syukran. Benar itu. Ada benar ya, masukan yang bagus ya. Ya silakan kasih masukan ikhwan ya. Ustaz, yang memanjatkan memohonkan, meminta ya. Iya, benar. Ya. Kita memintakan. Benar, Allah. Kita cuma mendoakan saja. Namun kita enggak mampu melakukan salat untuk nabi ya. Yang bisa melakukan salat dan salam ya itu ya Allah begitu. Ya. Karena kita enggak bisa melimpahkan rahmat untuk manusia kan gitu. Yang bisa melimpahkan rahmat ya cuma Allah begitu. Seperti nambah malaikatu shalluna 'alan nabi. Nah, itu dia. Ya innallaha wa malaikatahu. Nah, di situ kan dijelaskan oleh para mufassir Allah barulah dia sendiri ya. dia sendiri yang melakukan sholat tersebut. Adapun malaika, maka status sholawatnya malaika adalah memanjatkan sholawat tersebut kepada Allah atas Nabi Muhammad. Dan sholatnya manusia juga sama seperti status sholatnya malaika. Wallahu a'lam bishawab. Silakan baca sendiri, silakan rujuk kepada kitab-kitab tafsir. Nah, demikian. Ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan? Ya, silakan tanyakan aja. Kalau saya nggak bisa jawab, saya tinggal bilang nggak bisa, nggak tahu ya. Jadi nggak apa-apa, tanyakan aja. Ya. Semoga Allah tidak berikan rasa malu sama saya untuk bilang nggak tahu. Gitu. Baik, lanjutkan jika nggak ada pertanyaan. Wa Muhammadun alamun mangkulun min ismi Alamun. Ya, alamun. Ya, tidak dipanjangkan ya. Iya. Muhammadun alamun mangkulun min ismi maf'ulil mudha'af. Iya. Wan nabiyyu badalun minhu aw 'athfu bayanin 'alaihi wa 'ala alihi wa 'ala alihi tahirina hum kama qala al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Aqaribuhul mu'minuna min bani Hashim wa banil mutal wa banil Muttalib wa qila wahtarahu an-nawawiyyu innahum kullu muslimin. Baik. Nah, kemudian kata Syekh, maksudnya kata Ibnu Qasim, wa Muhammadun. Muhammad ini adalah alam mangkul dari isim maf'ul yang mudha'af. Ya, gimana lagi saya mau nerjemahinnya ini ya? Saya nggak ngerti lagi nerjemahinnya. Jadi rugilah bagi antum-antum yang tidak belajar bahasa Arab ya. Ya, promosi ya. Ya, promosi. Baik. Nah, jadi Muhammad ini adalah alam, atau kalau kita bahasa Indonesia kan nama lah kira-kira ya. Nama mangkul. Nah, saya bingung lagi ngejelasin nama mangkul ini ya. Karena memang dalam bahasa Arab, dalam pelajaran bahasa Arab, tapi orang Septian aja pun belum belajar soal ini ya. Jadi ada alam mangkul, ada alam murtajal. Gitu ya. Ya, ya, saya bingung ya jelasinnya, tapi saya pikir nggak usah terlalu saya jelasin soal ini. Jadi intinya Muhammad itu adalah alam mangkul dari, atau mungkin gini ya, alam mangkul itu alam yang dinukil, yang aslinya dia ini bukan alam ya, maksudnya kata ini bukan nama. Mungkin kira-kira begini, sama kayak bagus, yang kemudian kata bagus itu sebenarnya kan apa? Bukan, iya sifat ya. Sebenarnya bagus itu cantik gitu ya, tapi kata bagus ini dijadikan nama. Nah, maka ini namanya alam nukilan gitu ya. Nama nukilan gitu. Ya, paham ya? Ya, nama nukilan. Ya, kira-kira itu penjelasan singkatnya. Untuk penjelasan detailnya silakan lihat buku-buku Nahu. Dari bentuk kata ya, dari bentuk kata objek yang mudha'af. Ya, ini juga saya bingung ngejelasinnya ya. Ya, sampai di situ aja. Wan nabi, sementara kata nabi badalun minhu. Nah, ini lagi-lagi kaidah bahasa Arab. Nah, bayangin ya. Jadi jangan antum pikir ulama ataupun ulama fikih itu nggak ngerti bahasa Arab, maka oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab, karena mereka akan berbicara seperti ini. Baik itu ulama fikih, ulama hadis, ulama tafsir, ulama apapun itu akan berbicara tentang bahasa. Kenapa? Karena mereka berbahasa dengan bahasa tersebut. Oleh karena itu pelajarilah bahasa, dalami bahasa. Nah, demikian. Wan nabi, dan nabi merupakan badal dari kata Muhammad. Dan nabi merupakan badal dari kata nama Muhammad, ataupun bisa juga dinamakan dengan atof bayan dari kata Muhammad. Ya, apa? Iya, betul. Ya, jadi an-nabi badal ataupun atof bayan, semacam penjelas dari Muhammad. Muhammad itu apa? Siapa? Muhammad itu adalah seorang nabi. Kira-kira demikian. Itulah maksud dari penjelasan badalun minhu aw atfu bayanin alaihi wa ala alihi at-tahirina. Ya. Dan semoga salat dan salam ya Allah limpahkan atas keluarganya ya, at-tahirina, yang suci begitu ya, atas keluarganya yang tahir. Hum kama qala, ya, mereka itu maksudnya alihi, keluarganya ya, maksudnya keluarganya mereka ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam asy-syafi'i radhiyallahu anhu, aqaribuhul mu'minuna min bani Hashim. Ya, ini keluarga terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mukmin ya, dari Bani Hashim dan dari Bani Muttalib. Ya, dari Bani Hashim dan dari Bani Muttalib. Maksudnya bani keturunan ya. Jadi itu yang dimaksud dengan keluarganya. Jadi kita memanjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya, dan keluarganya dimaksud di sini sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu adalah kerabat-kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mukmin. Ya qaribuhul mu'minuna min bani Hashim, dari keturunan Hashim dan juga dari keturunan Muttalib. Waqila, dan juga ada yang mengatakan waqtarahun Nawawi, di mana Imam Nawawi juga mengatakan perkataan yang katanya ini ya, yaitu apa? Innahum kullu muslim. Maksudnya seluruh umat Islam. Jadi kata dan keluarganya maksudnya adalah seluruh umat Islam. Nah, yang ini nih, yang terakhir ini juga dipilih oleh Imam Nawawi. Nah, demikian. Kalau gitu termasuklah kita. Iya. Termasuklah kita. Seluruh muslim. Iya, seluruh muslim. Termasuklah kita. Nah, demikian. Amin. Iya, amin. Baik, nah demikian ya. Nah, lanjut, Mas. Wal'alla qawluhu at-tahirina muntazaqun min qawlihi ta'ala wa yutahhirukum tatahhiran. Baik. Dan semoga yutahhirukum tahrakum. Wa yutahhirukum. Iya. Wa yutahhirukum tatahhira. Kalau di ayat begitu ya. Iya. Ya, ini ayat ini ya. Wa la'alla qawluhu at-tahirina. Dan semoga yang dimaksudkan oleh Ibnu Qasim, semoga yang dimaksudkan oleh Abu Syuja terkait kalimat at-tahirina yang ada di, yang terletak setelah keluarganya, keluarganya yang tahir, yang suci, itu merupakan iktibas dari firman Allah merupakan perolehan gitu ya, merupakan perolehan dari firman Allah Subhanahu wa taala wa yutahhirukum tatahira, dan Allah mensucikan kalian sesuci-sucinya begitu ya, dan Allah benar-benar mensucikan kalian ya begitu ya, dan Allah benar-benar mensucikan kalian. Itulah yang dimaksud dengan kalimat tahir yang ada di sini. Semoga demikian ya, kata Ibnu Qasim. Wala'alla qawlahu, dan semoga yang dimaksudkan perkataan Abu Syuja at-tahirina ya, yang suci, maksudnya di sini adalah merupakan meniru firman Allah Subhanahu wa taala wa yutahhirukum tatahira. Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga itulah yang dimaksudkan oleh Abu Syuja. Ya, demikian. Lanjut. Ala sahabatihi jam'u qa'ibin nabiyyi wa qawluhu ajma'ina. Iya. Ta'kidun li sahabatihi. Baik. Dan atas sahabat-sahabatnya, maksudnya sahabat Nabi Muhammad. Dan sahabat-sahabatnya, sahabah itu merupakan bentuk jamak dari sahib. Ya. Bentuk jamak ataupun bentuk plural daripada sahib, bentuk tunggalnya sahib. Dan perkataannya ajma'ina ini merupakan ta'kid bagi sahabatihi. Ya, merupakan penegasan. Ya, ajma'ina seluruhnya merupakan ungkapan penegasan untuk kata sahabatihi. Nah, demikian. Sahabat-sahabatnya. Lanjut. Silakan. Ini kalau dalam sudut ilmu nahwu apa? Jabatannya atau ini kata Imam Abu Syuja Ibnu Qasim ta'kid. Muakkad ya. Taukid. Okay. Ya, kalau kita lebih kenal dengan taukid ya, dan taukid itu termasuk apa? Penyempurna. Tawabi. Iya, benar. Tawabi. Tawabi ya, pengikut. Nah, karena dia pengikut berarti tergantung yang diikutinya. Iya. Karena yang diikutinya sahabati, makanya dia ajma'ina. Ya, tidak ajma'una. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Lanjut, Mas. Tsumma dzakara musannifu annahu masqulun fil tasnifi hadzal mukhtasari bi qawlihi sa'alani ay talaba minni ba'dul asdiqai jam'u shadiqin wa qawluhu kafizahumullahu ta'ala jumlatun du'aiyatun an akmala mukhtasaran wa huwa ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu wa istilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyyati al-muhtasabu min adillati at-tafsiliyyati. Baik, thumma dzakara al-musannif annahu mas'ul. Kemudian musannif maksudnya di sini adalah Abu Syuja menyebutkan bahwa dia diminta untuk menyusun kitab mukhtasar, ya, untuk menyusun kitab ringkas gitu ya, kitab ringkas, dengan mengatakan sa'alani ay talaba minni, maksudnya ada yang meminta kepadaku, ba'dul astiqai, sebahagian teman-temanku, Ya, dan asdiqa merupakan bentuk plural dari shadiq. Ya, asdiqa jam'u shadiqin. Wa qawluhu hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'a'iyah. Adapun perkataan Abu Suja hafizahumullahu ta'ala yang bahasa Indonesianya semoga Allah menjaga mereka, ini merupakan jumlah doa. Ya, jadi mendoakan si ba'dul asdiqa tadi yang meminta dia untuk menyusun kitab mukhtasar di dalam fikih ataupun kitab ringkas. Hafizahumullah. Iya, jumlah du'a'iyah. Nah, jumlah du'a'iyah jumlah isti'nafiyah ataupun i'tirabiyah. Iya, benar. Baik. An a'mala mukhtasaran. Jadi permintaannya adalah agar aku membuat ya kitab mukhtasar wa huwa ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'na. Mukhtasar itu maknanya adalah yang sedikit lafaznya tapi banyak kandungannya. Ya, sedikit lafaznya namun banyak kandungannya. Fil fiqih. Di dalam permasalahan fiqih. Wal fiqih lughatan al-fahm. Sementara fiqih itu secara bahasa artinya adalah pemahaman. Jadi fiqih secara bahasa artinya adalah pemahaman. Namun secara istilah yang dimaksud di sini, ya, dan yang dimaksud di sini adalah secara istilah. Jadi ba'dul asdiqa, sebahagian teman-teman Abu Suja meminta dia untuk menyusun kitab mukhtasar terkait permasalahan fiqih. Dan fiqih yang dimaksudkan di sini adalah fiqih secara istilah. Dan fiqih secara istilah maknanya adalah al-ilmu. Pengetahuan pasti. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati, pengetahuan pasti terhadap hukum-hukum amalan syariat. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang bersumber dari dalilnya yang terperinci. Nah, perhatikan ini ikhwah. Inilah fiqih. Ya. Fiqih itu adalah ilmu. Bagi kita yang sudah mempelajari permasalahan ini, kita sudah pernah tahu ya. Atau mereka, antum-antum yang belajar usul fiqih tentunya tahu perbedaan al-ilmu, kemudian dhan, kemudian apa lagi, jahal murakab, jahal basit, waham, syak, dan itu ya, cuma 6 ya. Ada 6? 6 atau 7? 6. 6 ya, 6. Nah, itu dia. Nah, itu semua adalah masalah al-idrak, ya, masalah pengetahuan, di mana pengetahuan itu dalam bahasa Arab berbeda-beda ya. Nah, ini di sini dikatakan oleh Syekh al-ilmu. Jadi pengetahuan, bukan pengetahuan yang sifatnya katanya. Ya, kalau itu namanya bukan ilmu. Ya, katanya atau kira-kira atau mungkin, ya itu bukan ilmu ya. Mungkin Septian lagi pergi, ya itu bukan ilmu. Yang ilmu itu Septian benar-benar pergi, itu ilmu. Ya kan gitu. Ya. Kalau katanya Septian lagi di sana, itu bukan ilmu. Ilmu itu Septian betul lagi di sana, itu ilmu. Baik, demikian. Nah, ini fiqih menurut Ibnu Qasim tentunya ya. Jadi menurut Ibnu Qasim di sini fiqih itu adalah ilmu ya, lebih tepatnya ataupun di sini diberikan talik bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah. Ya, ini ilmu terhadap hukum-hukum amalan syariat. Ya, hukum-hukum amalan syariat yang bersumber dari dalilnya yang terperinci. Nah, oleh karena itu ikhwah, dari sini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ada faedah yang bisa kita petik adalah saat ada orang yang bertanya, mana dalilnya? Antum jangan hina lagi. Karena di sini Ibnu Qasim sendiri sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i kan gitu ya. Ya, karena dia mengaku mengintisab dirinya sebagai Syafi'i ya kan gitu ya. Mengatakan bahwa fiqih itu adalah ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah muktasab, yang bersumber dari dalilnya yang terperinci. Jadi saat ada orang yang bertanya mana dalilnya, ya maka itu nggak salah. Sebaliknya juga, ya, sebaliknya juga demikian. Saat ada suatu amalan yang dia tidak menyebutkan ataupun menyertakan dalilnya, jangan pula katakan tidak ada dalilnya. Karena apa? Ulama ketika menetapkan sebuah ketetapan, ya, mereka nggak mungkin nggak menyertakan ataupun tidak mengetahui dalilnya. Sebab mereka tahu konsep ini. Ya, mereka memahami apa itu makna fiqih. Ulama itu memahami makna fiqih dan dia tahu fiqih itu harus didasari, harus bersumber dari dalil. Jadi kalau ada seorang imam mengatakan bahwa ini hukumnya mustahab, jangan bilang enggak ada dalilnya. Kan begitu. Tapi kalau ada orang yang bertanya mana dalilnya juga jangan dicemooh. Mafhum ya? Semoga ini bisa menenteramkan hati-hati kita ya antara sesama kaum muslimin. Demikian. Iya. Baik, jadi ini konsep ya ikhwah ya. Ini konsep yang harus kita tanamkan. Ini kaidah ini. Dan ini merupakan definisi yang tepat. Definisi-definisi seperti inilah yang harus kita ingat. bahwa fiqih itu secara istilah, ya, maksudnya fiqih yang dimaksudkan oleh para ulama, para ahli adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyatil muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Oleh karena itu pentingnya bagi kita di sini untuk belajar. Karena apa? Karena bisa dibilang fiqih, ya, maksudnya begini, jangan sok paten, ya, ketika dia itu masih katanya, apa yang ada pada dirinya semuanya masih katanya. Sementara yang dimaksud dengan fikih, kalau bisa, kalau ingin mau apa, kalau ingin dikatakan fikih, apa yang ada pada diri kita, ya dia itu harus berupa al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah al-muktasab. Nanti ditanya dalil wajibnya sholat aja enggak bisa jawab. Kan gitu ya. Tapi bisa bilang bahwa si fulan sesat. Baik, demikian. Nah, demikian, ikhwah. Wallahu alam. Tapi ini waktunya sudah kemalaman kayaknya. Apa kita cukupkan sampai di sini dulu? Ya. Iya, kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan. Iya. Karena juga ada keperluan beberapa panitia ada apa namanya? Ada kepentingan ya. Jadi kayaknya hanya bisa kita cukupkan insyaallah mungkin malam selanjutnya bisa kita perpanjang waktunya ya. Insyaallah demikian. Jam 9. Iya, udah hampir jam 10. Padahal masyaallah. Baik, nah demikian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, kalau ada